Mitra bisnis, pelaku bisnis konten provider meminta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mencabut atau setidaknya merevisi Peraturan Nomor 1 Tahun 2009. Peraturan tersebut dirasa sangat memberatkan bahkan bisa mengancam bisnis di sektor ini. Karena dalam aturan tersebut, perusahaan jasa konten provider disamakan dengan perusahaan jasa telekomunikasi yang harus membayar BHP atau biaya hak pakai jasa telekomunikasi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan CEO Jatis Mobile, Erik Rizal Rifai. Pak Erik, bagaimana perkembangan bisnis content provider ini? Jadi, kalau bisnis content provider, sebenarnya variasinya itu nggak hanya konten seperti download. Nah, sekarang banyak sekali perkembangan dari bisnis konten. Misalnya, infrastruktur konten itu dipakai oleh korporasi-korporasi. Kayak misalnya mungkin masyarakat bisa lihat gitu, kadang-kadang ada penggunaan kartu kredit. Nah, penggunaan kartu kreditnya itu kan mendapat informasi diskon-diskonnya melalui SMS. Terus kadang-kadang undiannya juga pakai SMS. Dan itu contoh kartu kredit. Saya rasa juga gak hanya industri perbankan yang pakai, udah banyak sekali yang pakai. Industri retail distribution sudah mulai jalan, industri airline, industri di consumer product. Jadi perkembangannya cukup menjanjikan. Bagaimana dengan adanya peraturan menteri ini, Pak? Peraturan menteri ini saya pikir nggak tepat malah. Karena menggolongkan industri content provider ini sebagai penyelenggara telekomunikasi. Nah, karena dia dianggap sebagai penyelenggara telekomunikasi, dia akan dikenakan biaya BHP dan USO yang diambil dari penghasilan keseluruhan perusahaan. Nah, kita di pemain-pemain konten itu cukup banyak yang bisnisnya nggak hanya datang dari konten itu sendiri. Jadi nggak tepat lah bahwa diambil dari seluruh penghasilan itu dikenakan biaya BHP dan USO. Hanya itu saja, Pak? Yang kedua, yang nggak tepatnya adalah karena konten memang bukan pemilik infrastruktur telekomunikasi. Nah, sama kayak di TV atau di internet. Soalnya TV itu ya, itu kontennya kan kayak ada sinetron, ada produksi, macam-macam acara. Mereka itu adalah pengisinya. Nah, pembayar BHP dan USO-nya adalah televisi itu sendiri. Nah, begitu juga internet. Internet itu yang ISP-nya memang penyelenggara telekomunikasi, karena dia ISP bisnis. Tapi kontennya banyak kan, seperti portal-portal news, kemudian bahkan Google, Yahoo, BlackBerry, Messenger, Twitter, itu semua adalah konten. Jadi kalau pemerintah mau konsisten, nomor satu, pasti itu harus kena semua, dan itu tidak pada tempatnya. Karena BHP dan USO itu sudah menjadi komponen biaya dari pemilik frekuensi maupun pemilik infrastruktur telekomunikasi seperti operator seluler. Jadi poin yang pertama dia nggak tepat. Poin yang kedua adalah kalaupun dikenakan, itu juga nggak tepat. Karena banyak juga penyelenggara konten punya penghasilan di luar daripada konten itu sendiri. Dan yang ketiga yang saya rasa penting juga adalah bahwa di konten ini sebenarnya industri kreatif yang harusnya menjadi salah satu tulang punggung Indonesia dalam persaingan di industri telekomunikasi atau industri IT. Demikian Erik Rizal Rifai dan saya Rizal Andika.